atas telaga, di atas surau, turun-turun melata dari kayangan. Bila adikku rindu, bawa bergurau, air mata jangan dibuang, jangan. Air mata jangan dibuang, jangan. Usah-usah termenung, aduhai tupai, buah-buah yang lain banyak menanti. Bila maksud tiada, tiada tercapai, janganlah dibawa bersusah hati. Janganlah dibawa bersusah hati. Banyak sudah ku tanam buah keladi, nenas dibawa orang dari seberang. Banyak sudah ku tanam budi, emas jua orang di